Assalamualaikum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala kadza 'alimana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Muka surat apa tu? 150. Soalan ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Soalan yang ketiga, ketika hidupnya seorang belum pernah mengerjakan haji, matinya ia meninggalkan wasiat. Wasiatnya begini: jika aku mati, tolong kerjakan haji untukku. Wasiat itu disampaikan kepada anaknya. Apakah hukum wasiatnya itu? Adakah boleh mengerjakan haji untuk si mati itu dengan cara diupahkan? Tolong tuan beri hukum-hukumnya dan terangkan sebabnya. Jadi kemuskilan tentang seorang yang berwasiat supaya mengerjakan haji baginya. Jadi bila dia mati, boleh buat tak wasiat ni? Dan kalau boleh buat, boleh tak nak upah orang? Dia nak tahu masalah. Jawapannya, dia kata ya, wajib disempurnakan wasiat itu, bahkan jika tidak ada wasiat daripadanya, daripada si mati, hendaklah dikeluarkan daripada harta pusaka itu belanja untuk mengerja menyempurnakan hajinya dan umrahnya. Kerana ini haji ini termasuk dalam bab hutang yang wajib disempurnakan daripada harta si mati. Jawapannya, sama ada mayat itu wasiat atau tidak, menunaikan haji untuk si mati yang ada meninggalkan harta adalah wajib, bukan harus, bukan sunat. Dan tidak perlu kepada wasiat, cuma sunat. Sama macam nazar lah. Nazar ni kalau benda yang wajib tak jadi, tak payah nazar lah. Nazar ni benda yang harus atau benda yang sunat. Kalau menazar benda yang wajib tak jadi. Aku menazar kalau aku nak naik pakat ni, aku nak pergi surau. Hei, tak jadi pergi surau wajib. Tak naik pakat pun wajib pergi. Nah, aku menazar kalau aku pas reksa ni, nak pergi semayang ni maaf. Hai, sah nazar lagu tu. Tak pas reksa pun kena mari semayang Jumaat. Kerana semayang Jumaat itu wajib. Maka begitu juga wasiat. Kalau wasiat benda yang wajib, sekali pun fardu kifayah, seolah-olah sia-sia. Tetapi sebab apa sia-sia kau pihak wasiat? Hak tunah, wajib tunah. Seseorang yang mati, maka wajiblah atas orang yang hidup empat perkara: mandi kapang, sembahyang tanam. Maka tidak perlu dia wasiat. Kalau aku mati, kusiatlah. Wasiat apa? Mak, mandilah kita. Tak payah wasiatlah gitu. Dia wajib mandi. Kalau tak mandi, mayat tak berdosa. Dia begitu. Sebab mandi ni wajib atas orang hidup. Kapang, sembahyang, tanam. Mayat tak terlibat. Kalau aku mati, tanamlah. Jangan lok gini atas rumah tahun-tahun. Dah ya wasiat gitu. Barang wajib. Faham baik tu. Kena apa? Dia yang kat supoh kan? Mu aku beri barang ke mu ni, mu kena pakoh lah aku bila-bila. Kena tolong lah. Ingat-ingat lah. Tak apa gitu. Tak jadi persoalan lah gitu. Bukan supoh. Ni aku tolong lah, mu tolong lah aku balik. Nampak? Kita tolong lah. Memang wajib kena tolong. Unsurul zalima wal mazluma. Tolonglah orang yang zalim dan yang kena zalim. Sahabat kata, dah orang zalim, orang kena zalim, memang dah orang tolong. Faham dah. Dah orang buat zalim, zalim tu tolong buat ni. Ha, sahabat tanya. Tolong jangan sokong kezaliman ni. Ha, jadi kalau kata lah ni aku beri barang kemu, tolonglah aku. Tak apa kan. Tolong maknanya sampai masa dia kita tak sokong. Faham tak ya? Kalau kita pergi sokong lah, jadi zalim pula dia. Nabi khayat dah kan. Orang yang kena zalim, sahabat kata faham dah. Memang orang tolong. Orang yang melakukan kezaliman, tolonglah aku mana. Sebab Nabi suruh tolong. Tolong menghentikan kezalimannya. Tolong nasihat. Tak? Kalau dia buat benda zalim, jangan masuk lah dia. Ha, dia tak apa. Dia kata dah, kena tolong, kita tolong lah. Sampai masa belian raya, kita pun tak pakar. Tak pakar, kita panggil tolong. Tak? Nah, yang jadi kemusykilan ni akak supoh. Nampak? Demi Allah. Wallahi. Saya akan memakau anda. Di pilihan raya akan datang. Itu baru jadi kemusykilan. Ni tak ada akak supoh tak apa. Nah, tak akak supoh. Ini duit besar. Duit ni. Untuk doa tu katanya. Insya Allah. Ha? Tolong ni. Maksud tolong tu faham tak? InsyaAllah bukan supah. Dia supah ni wallahi, demi Allah, atau te tallahi, atau be billahi. Faktu baru wajib kena tunai. Tunai ke mana? Kalau dah bercanggah dengan syariah. Kalau bercanggah tak boleh tunai. Walaupun supah dengan nama Allah, junjung Quran, junjung surah. Ha. Kalau junjung Quran, junjung surah. Dak wajib tunai juga. Pasal sumpah ya. Maksudnya tak boleh. Dia dari tunai ni, sumpah. Asal barang wajib jadi tak wajib. Mana? Sumpah wajib tunai. Tapi dah maksiat, haram tunai. Nazar dengan barang maksiat, haram tunai. Asal wajib tunai. Tak? Aku nazar lah. Ha? Kalau Tuhan beri mudah rezeki aku balik Mekah ni nak berzina. Bingung punya nazar. Tak boleh. Barang dari tunai nazar lagu tu. Wasiat tak boleh tak? Wasiat tak boleh. Masalahnya kita tak faham ni, masyarakat Melayu. Bila wasiat kena tunai apa jadi sekali tu. Ini masalah. Pasal kita dikata dengar sendiri mak kata. Telinga kita sendiri dengar. Ayah kata hak ni suruh, si mati suruh. Tapi benda tu benda haram, tak boleh tunai. Kalau tunai dua dosa dapat. Dosa ke mayat se, dosa ke kita se. Sebab kita kena tolong mayat. Mayat tu berpesan, berwasiat dengan benda haram. Kita pun tolong mayat, tolong dak tunai. Dia bagi tolong dia. Bila kita dak tunai, daklah dosa dia. Nah. Baik. Masalah buat pergi kerja haji, mayat belum menunaikan fardu haji. Hak ni wajib kena buat. Wasiat tak wasiat pun. Bahkan kalau mayat tu wasiat, kalau aku mati, aku tak reba orang ambil arti ke upah haji. Aku tak suka, tak rela. Wajib juga tunai. Faham baik tu. Dia kena sampai kot tu. Dia kata aku tak rasa, aku tak rela. Hukumnya wajib. Pasal ni hutang. Hutang wajib bayar. Tak? Hutang ni dia masuk hutang. Dia hutang dengan kedai depan rumah. Dia ambil barang. Tak? Ambil, tak bayar. Ambil, tak bayar. Sakit nak mati. Bila nak mati, dia usia. Kalau aku mati, wasiatlah mu anak-anak, jangan bayar hutang pang umum. Faham? Tak boleh, wajib kena bayar. Barang hutang, wajib bayar. Faham? Itu kalau wasiat lah, kalau tak wasiat, boleh pada kena wajib bayar. Faham baik? Sebab ramai banyak berlaku masalah. Banyak berpesan dengan barang yang haram, tunai juga. tak boleh tunai. Nah, tunai dua dosa, dosa mayat, dosa kita. Nah, kita tolong mayat jangan tunai wasiat ni yang haram, yang maksiat. Jadi sebelum dia mati nya ada cerita bab haji bab apa pun. Tak wajib kena upah haji. Bila wajib? Kalau ada meninggalkan harta. Kalau tak ada, sunat waris waras. Tolong buat haji atau upah haji, sunat sahaja. Sama macam masalah orang ada fidyah puasa, tak habis lagi. Tak hutang puasa. Kalau dia meninggalkan harta, wajib keluar fidyah daripada harta tersebut. Kerana hutang puasa, hutang Allah. Kalau tak ada harta sekepeng, sunat waris. Menolong keluar fidyah untuk si mati. Nampak tak dah? Kalau ada meninggalkan harta, wajib kena bayar. Dah? Bukan sunni, setelah mufakat ulama' wajiblah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, dia kata, ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalalah, satu hari datang seorang lelaki kepada Nabi dan berkata, laki-laki ni dia jumpa Nabi, dia tanya masalah. Kata laki-laki tersebut, ukhti nazarat an tahajja wa annaha mata, kakak aku bernazar nak mengerjakan haji, tetapi sebelum sempat kakak aku ni meninggal dunia. Nah, saudara dia lah mati sebelum tempat tunai nazar mengerjakan haji. Faqala nabi menjawab, "Law kana 'alaiha daynun akunta qadiyah." Nabi tanya balik, "Kalau kakakmu berhutang, patu mati, ada tak membayar hutang?" Kalau dia mati dalam keadaan ada hutang kepada seseorang, maka jawab laki-laki ini, "Naam, ya, saya bayarlah hak orang." Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqadillah bahwa ahqqu bil qada." Maka tolong bayar hutang Allah, ia lebih utama lagi dibayar. Sebab kata ulama-ulama sepakat belaka, bila ada meninggalkan harta, wajib dibayar hutang Allah. Dan didulukan belanja menyempurnakan hajinya daripada hutangnya kepada manusia. Jadi jelas. Baik, hutang ada dua, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Wajib dibayar kedua-dua jenis hutang ini. Hutang kepada Allah macam haji, tak pergi lagi. Hutang Allah panggil. Fidyah puasa. Ataupun ada fidyah lain-lain lah. Atau kafarah. Tak. Ataupun diat. Diat. Dia ada melukakan orang. Tak. Diat. Hukum diat lah. Hukum diat. Hukum denda. Dia melukakan orang. Maka dijatuhkan hukuman dia. Sebelum sempat bayar dia, dia mati. Kena ambil rekod. Atau dia ada nazar. Nazar nak buat surah. Dia tak ada nak tunai nazar, mati. Maka kalau ditaruhlah 50 ribu, 30 ribu, 100 ribu, kena ambil daripada harta itu untuk buat surah. Nampak? Soalan dia dah banyak ni nak ambil. Kalau 100,000 nazar, kali dia nazar tak sebut, nak buat surah je. Harta dia 100,000 je, 30,000 boleh buat surah. Nah, mana sekurang-kurang dinamakan surah, walaupun 10,000 tak apa. Ada gitu. Itu tak tersebut dengan nilai. Baik, itu contoh-contoh hutang Allah. Hutang manusia ni, hutang adik-beradik, hutang kedai, hutang barang kemah. Tak, berpuang. Hutang berah. Siapa yang bayar? Oleh tukang langgar kan? Tukang langgar kena bayar bulan-bulan pula. Boleh lagu tu. Tapi jumlahnya mesti mengikut diat yang ditetapkan. Nampak? Jumlah bayaran. Sebab diat ni bukan sesuka hati. Eh? Diat ni telah ditetapkan. Sepotong jari, dua potong jari, mata, telinga, melukakan. Tidak boleh ijtihad tu. Melainkan pada masalah luka, kecederaan yang tidak disebut, baru ijtihad. Dia tidak tepat kot pihak jenis kecederaan. Eh? Pasal insurans dibayar tidak mengikut buku-buku hadis. Jumlah-jumlah dia. Nampak? Baik, jadi hutang manusia ada, hutang Allah ada. Bila dua-dua ada, wajib bayar dua-dua. Nah? Tiba-tiba harta yang ada cukup untuk satu sebagai hutang saja. Maka hutang Allah dulu. Hutang kedah tak boleh bayar lagi. Kena upah haji dulu, bayar fidyah, puasa dulu, tinggal banyak. Tak? Dah tinggal puasa 40 tahun. Dah kira, ha? Dua bank berat. Mana? Kalau tinggal 2-3 ribu jadi apa? Nah? Dia ada nazar pula, nak semulih kambing, nak buat gis surah. Tak? Tak dan semulih. Beli pula kambing 500. Tak negu. Tak? Jadi banyak. Habis bayar hutang Allah, puan haji 3,500. Dadang nak bayar ni hutang manusia. Maka sesah masalah. Eh? Tak apa tu. Satu, kira akhirat pula. Tapi yang ni kena perhabis hari tu. Perhabis ni bayar ni hutang ni, bukan wang tunai sahaja. Termasuk rumah dan tapak rumah. Kereta, motosikal, baju-baju kalau ada tinggal, mesti dijual. Kita dah rekor ni piti barang kemas. Barang-barang tak kira-kira rekor. Tarikah ni peninggalan si mati. Nah, peninggalan dia. Walaupun sepasang kasut. Kasut ni kalau kita jual kat bandar ni laku ni 10 riyal. Maka jadi tarikah. Kita faham baik. Kita tak piti-piti betul, piti tunai je. Harta dah masuk. Harta masuk juga. Nah. Baik. Jadi bila ada lebih daripada bayar hutang Allah, maka boleh kita bayar hutang manusia pula. Lebih lagi daripada itu, ada lebih lagi, harta dia banyak sangat. Upah haji, upah dah. Zakat dia bayar dah. Dia ada hutang zakat, dia bayar zakat. Nah, umpama tahun lepas dah ingat keluar zakat. Nah, 5,000 negara dia mati. Ini keluar dulu daripada tarikah. Nah. Habis tu bayar pula hutang manusia. Nah, hutang bumi, hutang pasir. Nah. Dia kau tak cerita mati. Banyak hutang kan? Hutang semayang. Dia tak ada bayar hutang semayang. Hutang semayang tak tahu. Nah. Hak lain ada, puasa ada, haji ada. Zakat semayang tak ada hutang. Dia berhutang tapi tak bayar. Dengan cara orang lain tu belum semayang. Cara lain. Jadi lebih juga harta baru tarikah. Faham? Baru boleh bagi saka. Maknanya kalau kita bagi saka dulu, tak cabut lagi upah haji, tak cabut lagi hutang nazar, hutang fidyah dan sebagainya, hutang manusia, kena kupus semula duit tu wajib. Dan bagi semula selepas daripada bayar hutang. Niat baik tu. Banyak berlaku, bagi dulu. Bila bagi dulu, tanya aku mana kamu. Dah. Dan ni upah haji ni nak wui berapa seorang pula. Tak sah. Semua kena kutip 15 beradik, mari mula salah. Tak boleh bagi, haram. Kena selesai hutang mayat dulu. Mana-mana yang ambil bagi tarikah dulu, maka dia makan haram. Padahal hak dia dah 1/4, 1/6, 1/8. Tapi tak sampai masa, tak boleh. Walaupun betul mengikut faraid Islam. Nah, masa tak sampai lagi. Walaupun buat tu, tak sah. Mayang zuhur 1:30. Dia bahang aku 11. Pasal ada kerja sekarang. Tapi betul buat 4 rakaat. Sah tak? Tak sampai masa. Masa dia selepas zawal. Nah, baru sah. Begitu juga nak jadi sah pembahagian pusaka selepas bayar hutang si mati. Dah bayar lagi. Tak bayar lagi. Kena kupus semula. Dah mana aku tahu siapa suruh dah ngaji? Aku suruh dah dengar. Ya? Tayang harta nak lihat buku Quran. Tengok faraid. Ha, tayang harta buku Quran. Lepas tu tak ada buku Quran. Nah, banyak ni. Penyelewengan dalam bab pusaka. Dia kena bayar hutang tu. Puan haji tu. Anak si mati kata tak mubah, kita pergi sendiri. Tak apa lah. Tak payah upah. Tapi kena ada orang buat. Walaupun secara sukarela, seperti waris waraq atau dengan upah. Sah. Nah? Sah upah. Orang yang nak buat haji ke orang lain, dia kena haji dulu. Nah, dia jangan dia. Kalau dia tak haji lagi, jatuh haji dia. Dia pergi ambil upah haji, dia tak haji lagi. Nah, dia pergi buat lah. Dia jadi haji. Mayak, bohong. Tak ada dia apa. Faham? Nah, jadi dia dulu. Nanti dia kena haji dulu. Haji di sini lah. Bukan haji kita kopi je tu. Bukan tu. Dan halal. Harta yang didapat daripada kerja mengambil upah haji. Halal. Nah, ini berlaku daripada zaman sahabat salafus salih. Nah. Sekarang ni berapa ribu upah haji? Haji mak? Ya, dah 5,000. Tak, 8,000. Tak mau tanya, berarti nak tanya. Tanya boleh kuah. Berapa cikgu? 2,000 hingga 2,000 hingga 3,000. Lebih kurang tu lah. Tak? 2,000 hingga 3,000. Apa 8,000 haji? Apa 8,000? Tapi dia kan berasa nak tanya tau. Tanya boleh sakit. Jadi susah masalah ni dah. Kena bayar dulu hutang mayat. Wasiat tak wasiat, barang wajib dah. Disama dengan mandi, dengan tanah, dengan kapal, wajib. Tak wasiat pun wajib tunai. Wasunat saja pesan dah. Jangan lupa tu. Harita ku tu upah haji lah. Dia tak apa lah tu. Tapi ginilah, kalau mayat tu pesan atau tak pesan, hukumnya wajib buat. Sekalipun mayat itu larang buat, wajib juga buat. Jadi kalau ada sebarang wasiat yang bercanggah dengan tuntutan syarak, haram tunai. Jangan tunai. Bila kita tunai, mayat berdosa sebab kita tolong tunai, kita juga berdosa kerana bertolong atas perkara maksiat. Tak dapat duduk. Siapa nak duduk? Isteri nak duduk. Isteri tak mau jual tak apa. Isteri yang isteri waris, dia tak mau jual rumah. Dia ada rumah tu saja. Maka isteri kena keluarlah daripada duit dia sendiri, tolak bagi yang upah haji tu atas rumah tersebut. Ini keluar. Sebab harta banyak. Katakan rumah yang ditinggal tu berharga RM50,000. Kalau dia jual, dia boleh pindah rumah berharga RM30,000. Dia kena kecil lah rumah. Sayang sini sedap molek, bunga-bunga pun ayah dah boleh. Hak banyak. Mu nak jual rumah ni ke beli rumah lain murah sikit supaya dapat duit lebih untuk upah haji mayat, ataupun mu nak bayar kepada mayat sebagai potongan daripada meluduk rumah ni, harga ni. Dia sama macam ada saka lah, rumah saka. Tak? Maknanya adik seorang duduk buat busu, orang lain rumah tangga belah kedah. Tak? Maka orang lain pun tutup suruh bayar. Suruh jual. Pasal nak ni rumah saka ni. Dah adik sayang rumah tu nak duduk. Tak? Dah kan rumah tu rumah saka. Tiga empat beradik minta suruh jual anak itu ni. Tak apa nak jual. Tapi nilai harga rumah, bayar bagian dia. Tidak mesti jual. Nilai, faham? Katakan nilainya RM50,000. RM50,000, daripada RM50,000 dapat berapa? Hak ni. Beradik lelaki dapat dalam RM8,000. Bayar. Dua orang anak ni bayar RM8,000. Susah masalah ni. Nampak tak masalah? Bagi aku lah RM4,000. Rumah ni dimilik ni. Kita lagu tu. Soalan seterusnya, apakah yang patut dilakukan menurut syarak ke atas kanak-kanak yang baru dilahirkan? Apa hukum membuat akikah dan bagaimana caranya? tembuni kanak-kanak yang baru lahir itu bagaimana cara menanamnya. Masalah tentang budak baru lahir. Jawabnya, seorang kanak-kanak sama ada lelaki atau perempuan, apakala lahir ke dunia dan apakala telah dibersihkan dan dimandikan, sunat ni sunat muakkad, dibangkan pada telinganya yang sebelah kanan dan dikomatkan pada telinganya yang sebelah kiri. Ha? Ini dengan nas yang jelas di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad Ibn Hanbal daripada Abi Rafi', katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi udhunin Husaini hina waladathu Fatimah. Aku lihat Nabi azan pada telinga Sayyidina Husain ketika Sayyidina Husain dilahirkan oleh ibunya Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Jadi menjadi nas sunat kita azankan pada telinga yang kanan. Lepas tu dikomatkan pada telinga yang belah kiri, sunat. Tidak muakkad ni, sunat sahaja. Pasal apa anu sunat muakkad bang? Kerana hak bang tu hadis sahih. Hadis yang kuat. Leh. Jadi gitu. Jadi ulama ni himpun daripada hadis yang kuat dan yang kurang kuat, maka azan telinga kanan, komat telinga kiri. Leh. Sunat tu. Hikmah dia supaya adalah awal benda yang memecahkan gendang telinga budak ni adalah kalimah yang baik. Nah, biar dengar kalimah yang baik dulu, iaitu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya mendengar lafaz Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Hei budak, hei bayi, Tuhan Allah lah yang maha besar. Kau lain kecil belaka. Itu pelajaran pertama. Keluar daripada perut mak. Dan supaya mendengar akan syahadah merupakan awal-awal penyaksian yang diketahui didengari oleh bayi ketika mula keluar daripada perut mak masuk ke dalam dunia, sebagaimana itu jugalah yang disuruh dengar ketika nak keluar pula daripada dunia. Kalau nak keluar lah daripada dunia ni, nak balik kampung lah, kan sunat kan? Nah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Nah, ajarkan orang yang nak mati di kalangan kamu kalimah syahadah. Maka orang baru siapa pun hak ni biar dengar, nak balik pun dengar tu juga. Ini sama nak mari dengan nak balik. Daripada inilah orang kias bila orang mati dia azam. Tapi ini bukan pendapat ramai di kalangan ulama. Nah, jumhur ulama mengatakan tidak sunat azan. Bang, ketika nak masukkan mayat dalam kubur. Ataupun bahasa keluar daripada rumah. Jadi, sebahagian saja yang mengkiaskan masalah bang ini, maka diamalkan ketika nak masuk dalam kubur. Jadi, ulama-ulama yang menentang, dia kata tidak ada nas. Adapun talqin orang yang nak mati, itu ada nas, ada hadis. Tak, bukan kias. Dan sebut bang azan kalimah thayyibah pada telinga budak memang sebut dalam hadis. Bang tak ada. Bang hanya sebut ketika beranak. Ketika mati tak ada sebut bang. Maka kias itu ditolak oleh jumhur ulama. Jadi tidaklah masyhur amalan ini. Baik. Kemudian dibacakan ayat inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Baca lagu tu selepas daripada bang tiup di ubung-ubung budak-budak. Baca lagu tu. Kemudian disapa pada hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh. Azan hari yang pertama keluar lahir tu. Ni belah mulut ni. Ambil kurma lama dalam langit-langit budak, cukup pada letak nama. Aqiqah hari ketujuh. Itu dengan nas. Sebut dengan jelas. Bang hari beranak tu, mula-mula terbit. Bang jangan bang hari tujuh. Nampak? Tujuh hari ya dengar lagu. Baru nak bang. Bang hari mula-mula terbit tu. Hari tu hospital dia buat keluar jawatan kosong. Tukang azan wad bersalin. Ini ada bakar tak? Tak ada. Pasal ada, ada makan ni? Ada. Pasal kita kita tengok ada borang. Nah, dia tunjuk borang. Adalah orang nak mitok tu. Nah, dia nak mitok. Ha, jadi tukang tok bila klinik dewan bersalin. Tak tahu ada ambil ke tak. Dia pakai tok bila ada lah ni. Ada. Ha, ada. Ada sungguh. Dia tunjuk kita tengok borang tapi tak tak dapat lagi baru nak interview. Nah, masa tu tak susah kena cok lagi. Ha, ha. Jadi ada eh? Ha. Pasal dia kata banyak yang tidak azam. Nah, ha. Ada bila Messi panggil lari ayo, oh lari. Kena azam gua ni rata macam rata beruk tekuk. Tengok. Rambut kuning jambu macam ketupat. Nah, nak azam pun benda lari ya. Eh? Ngucak doktor nak suruh azam. Nah. Ha. Jadi alternatifnya latih tu bila. Tak silap 4,600 kau gaji. Nah. Ha. Jadi suka kau. Bang situ. Nah. Ha. Kata dah tugas ni tu bila tugas ke hospital. Surah hospital tak ada kau beranak. Oh. Nah, kau kau. Ha. Nah. Sapu langit-langit ni dia panggil tahnik. Orang Melayu panggil belah mulut. Ha, belah mulut. Nah, belah mulut ni sunnah Nabi. Ha, tak buat ha, luput fadilat sunnah yang sangat besar. Nah. Ha. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Musa Asy'ari, dia kata wulida li gulamun fa ataitu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasamahu Ibrahim wa hannakahu bitamar wa ja'alahu bil barakah. Satu hari aku dikurniakan seorang anak lelaki, katanya Abu Musa Asy'ari. Maka aku bawa anak itu pergi kepada Rasulullah SAW, waktu rumah Nabi. Maka Rasulullah SAW pun meletak namanya Ibrahim. Nabi ibu nama, nama Nabi Ibrahim. Dan Nabi mentahnik, membelah mulut kanak-kanak itu dan mendoakan kanak-kanak itu dengan keberkatan. Jadi daripada hadis ini jelas bahawa tahnik ini sunnah Nabi dan sunnah muakkad. Ada orang kata adat saja, kataan itu batil, salah. Adat ni hak orang Melayu amal. Ha, yang bukan daripada Nabi. Itu adat saja. Nah. Tapi hak ni wa hannakahu. Nabi mentahnikkan, membelah mulut budak ni. Terjemahlah belah mulut biar faham. Pasal ni bukan makna belah mulut. Tahnik ni melalukan makanan yang dikunyah hancur pada langit-langit budak. Ini amalan Nabi. Jangan kata adat apa tua-tua. Adat ni pula dia ada dua jenis. Ada adat yang boleh kita kekalkan dan yang tidak boleh. Begitu. Tak mesti yang orang tua-tua tak molek belaka. Dan tak mesti molek belaka. Tak. Ha, yang kita kena kekalkan adat yang baik. Tapi bukan sunnah. Tapi adat itu tidak bercanggah. Ha? Daripada ajaran agama Islam. Tak bercanggah. Boleh. Tak. Ha, dipanggil adat yang baik. Tak boleh. Ha. Adat yang bercanggah kena tinggal. Tapi orang Melayu ni adat yang bercanggah, yang karut, hak tu kekal. Tak. Hak boleh-boleh tinggal dah. Tak. Ha. Kata orang beranak, adat yang baik. Ziarah menziarahi. Mari tengok ramai-ramai beranak. Sama-sama puan Allah tidak tengok beranak. Ha, ha, tu adat yang baik. Masih-masih pergi dengar dia beranak. Ha, habis pergi tengok. Tak. Ha, seronok lah dia tukang beranak. Dia boleh haji sekerak lari. Faham? Ha, bila orang balik belakang, bang, beranak pulak lagi. Ha, nampak? Jadi beranak acak. Itu adat yang baik. Tapi tak. Tidak dikekalkan lagi. Nampak? Ha, adat jahiliah buat pulak dengan beruk. Ha, tu buat pula. Hak mengaruk. Tak? Ha. Baik. Sunat dengan buah kurma. Jika tidak ada buah kurma, bolehlah dibuat dengan sesuatu yang manis. Tak ada buah kurma. Buah Melayu. Hak manis. Buah apa? Buah kismis. Tak umpamanya. Boleh. Buah-buah yang manis. Tak ada kismis. Ada mutang. Ha, mutang. Mutang. Dah? Ha. Tapi kunyah, kena kunyah dulu. Kena kunyah dulu lah, sapacu. Eh? Ha. Nak belah mulut anak orang, jangan kena faham baik, jangan sumbat sutih kema. Mampu keras mulut tu, tak. Jadi kis bunuh mulut. Ambil sidiki, koyok dengan tangan, kunyak sampai hancur. Nah, batu buh di langit dia. Nampak begitu. Bukan surat nak suruh kenyang. Tak malah tombah, belah mulut. Habis kat 18 hutih tu. Budak tu bunyi. Tu bukan belah mulut. Tu maka kedarah ni. Sedikit sahaja. Kata pengarang kitab Subulus Salam, wa yang bari ayahkuna al-muhannik min ahli al-qari mimman turja barakatuhu. Sayugianya orang yang nak belah mulut budak ialah orang-orang yang daripada ahli kebajikan, kerana diharapkan akan keberkatannya kepada budak tersebut. Jadi nak belah mulut, kita jangan beri sembarangan orang. Penyanyi-penyanyi tak boleh belah mulut anak kita. Lama anak kita 3 tahun naik tap-tap. Dia panggil nurung. Kaki bola, kaki maidang, kaki angguk burung. Tak boleh. Biarlah Tok Imam. Biarlah orang-orang yang kuat beramal. Tok Guru. Orang biasa tu tak boleh lah. Kalau boleh orang yang ada kelebihan dalam agama. Orang yang besar-besar. Lihat belah mulut. JKK. Sebab kena jaga masalah-masalah ni. Masalah keberkatan. Keberkatan. Nak ambil kelebihan. Bukan nak hina orang yang bukan. Itu kan nak hina. Macam salah tu imam lah. Bukan kita nak hina orang lain tak boleh jadi imam. Masalah afdal. Bukan sebarangan orang. Tak ada kuih-kuih manis pun boleh. Kuih-kuih manis boleh. Dan apakala cukup umurnya 7 hari, jika kanak-kanak itu lelaki, sunat disembelihkan baginya kanak-kanak 2 ekor kambing. Dan memadai jika sembelih seekor kambing untuknya. Susah masalah ni pula. Kerana ada orang duduk bahas, kena 2 ekor. Tak usah seekor. Sekurang-kurangnya 2 seekor. 2 ekor itu afdal. Dan Nabi pernah melakukan akikah untuk kanak-kanak lelaki seekor saja. Nampak? Dan yang Nabi kata, anil gulami syaitan, daripada kanak-kanak laki-laki itu 2 ekor, itu afdal. Macam disebut sembahyang duha lah, sembahyang duha 2 rakaat. Dan yang Nabi buat 8 afdal. Ini begitu. Sebab ada berlaku banyak masalah, orang kata tak sah. Pasal apa? Sekor anak lelaki. Sekor ni dia untuk anak puan. Gitu pula. Susah pula orang tukang ngekor. Dan awak kena, kena cari sekor kita rupang capu. Jadi 2 kali ngekor, bida mahu pula. Kalau kita buat dah sekor, saya buat sekali lagi. Nak jadi 2. Kerana bida mengulangkan akikah 2 kali. Kerana akikah, sekali je semua hidup. Yang boleh ulang, korban. Datang musim raya, boleh ulang korban. Tak puas hati, lumbu tahun ni, tahun lepas kuru, ni bahan hukmu. Sama usah ngebeng. Ada pula buat 3-4 kali yang rekod ni sekali je. Rekod ni macam sunat. Tak nyanyi dia 8 kali sunat. Selok kawan tu. Dan bagi kanak-kanak perempuan disembelih untuknya seekor kambing laki-laki 2. Sebab tu kalau laki-laki 2 bahagian satu. Perempuan 1 bahagian. Tengok kot ni, kot mereka tak sama tu. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Lelaki-laki tu melebihi, mengatasi kaum perempuan. Kau sembelih lebih dia tu. Macam mana kita nak kata nak uri sama dengan kaum laki-laki? Tak boleh. Rosak lah. Kita orang perempuan. Tak boleh ikut kapi. Kapi lah nak tahu apa. Dia nak sama. Laki-laki perempuan sama. Duduk sama rendah. Bangun sama tinggi. Itu sesat. Dalam Islam, tak boleh lagu tu. Dia ada mesti lebih. Laki-laki pada sebahagian daripada. Pada setengah, pada beberapa tempat. Tak? Contohnya ni tak sama dah. Kalau kita buat 2 ekor, jadi untuk perempuan. Jadi yang kekor tapi bukan yang disuruh syarak. Kerana sama dengan laki-laki. Laki-laki 2 ekor. Tak sama. Jadi kalau kita buat seekor saja sah dah. Ingat tak dah? Tak ada masalah. Binatang nak buat akikah, binatang kurban. Sah buat kurban, sah akikah. Neh? Lembu, kerbau, unta, kambing, biri-biri. Paling afdal biri-biri. Kerana Nabi SAW sembelih biri-biri. Nah. Katanya sahabat, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam apa? Aqa anil Hasani wal Husaini kabsyai. Nabi SAW melakukan akikah, ini sembelih daripada cucu beliau Hasan dan Husain, dua ekor kibas. Nah, kibas lah, kibas yang paling afdal. Nah, kibas di daging banyak lah. Nah, sedap kibas. Lembu boleh lah. Nah, lembu tak ada masalah. Lembu kapung ke, lembu bandar ke. Tak. Lembu bandar, lembu hadari. Di bandar. Lembu kapung, lembu padawi kan gitu. Kau pandai lah mana-mana boleh berlaku. Eh, mana-mana. Ada orang beri lembu, lembu bandar, lembu hadari. Eh, dia beri lembu daging. Tak. Ada orang beri lembu kapung, lembu padawi. Pasal dia orang kapung. Dan sunat dibaca ketika menyembelih kambing itu kemudian daripada membaca bismillahirrahmanirrahim wa ilaka aqiqatu fulan ibni fulan. Nah, sunat. Maknanya dengan nama Allah. Dia kata. Bila sembelih itu kata dengan nama Allah bagimu wahai Allah sembelihan ini dan kepadamu sembelihan ini. Nah, aqiqah sipulan bin sipulan. Sipulan bin sipulan. Nah, sebutlah nama. Sunat sebut. Kalau anak kita, sebutlah anak kita seorang. Tak apa dah sebut nama. Nah, inilah bagimu wahai Allah dan kepadamu akikah anakku ini. Jadi, kena ke anak dia seorang. Masa seorang dia ada anak. Faham? Anak seorang. Tapi kalau ada dua orang anak, ngekah tu seorang je, kena sebut hak mana seorang. Tak? Dia gitu. Buat belaka. Dia tujuh beradik seorang, dia tak buat. Nah, sebut nama hak seorang tu. Nah? Dan juga sunat diberikan namanya nama budak pada hari yang ketujuh. Hari ketujuh sunat beri nama. Daftar 14 hari dah dia beri masa. Ingat tu, hari ketujuh sunat. Hari keenam boleh ambil sunnah Nabi. Nah, hari ketujuh. Atau hari ketiga orang mari tengok beranak dah nama benda ni, tak pun nama dia hari ketujuh. Oh, apa-apa 7 hari nak mengubur nama. Cekap pun sunnah Nabi. Tak gitu pulau. Dia gitu banyak. Nah, tapi kita kena faham. Lepas tu dia nak marah-marah. Hamu nak rakyat. Hari tujuh letak nama. Tak? Ada ke orang ni dah nak terima. Dia tak hari tujuh. Eh tu apa tujuh hari? Tak ada sunnah dalam hadis kata gitu. Lepas tu dulu pun lah. Lu. Lepas tu gitu. Orang kata hadis Nabi. Faham orang tua dulu. Orang tua siapa? General yang masih tak. Ke beliau? Zaman dulu. Hari ketujuh. Dah ingat hari ke kemudian hari seterusnya. Tetapi tak mengapa sebelum daripada itu tak mengapa. Kita nak buat hari pertama boleh buat nama. Tak. Kalau mati pun kena letak nama juga. Siang ke budak tu. Ramal juga yang berlaku. Anak mati beranak tak letak nama. Ini banyak berlaku. Pasal apa tak letak nama? Tak tahu. Tak tahu. Pasal apa tak tahu? Tak dengar orang khabar. Kalau siapa nak pergi khabar duduk di rumah. Kena mari surat. Kalau nak khabar sesuanya nak rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni anak jabat semayang ni. Nak dengar tak? Layang kamu seluruh rumah lagi ketuk pintu. Mu kena mari yang ngajak. Tak mari jadi fasik mereka. Rasa muda alim. Orang main ngajak tak mau turun, tak mau dengar, tak mau apa. Besar benda pun. Dia kena mari. Buat nak khabar hukum ni. Bukan nak minta itih. Nak tolong khabar hukum. Takut buat tak kena. Tak kena jadi penuh jahannam lebih. Nak? Dan dicukurkan rambutnya selepas daripada sembelih kambing. Rambutnya laki-laki ke perempuan cukur botak, ingat tu. Bida'ah buang sikit. Buang sikit dipanggil bida'ah. Benda bida'ah Nabi dah ajar buat lagu tu. Kita duduk beramal buang sikit sahaja. Masa orang selawat kan bangun kan, sallallahu ala Muhammad. Ceng-ceng-ceng kucing dia tiga orang. Ha? Ha. Tak apalah, bila orang balik cukup otak. Itu sunnah. Ha, laki-laki ataupun perempuan. Ada orang kata, dah perempuan tak, laki-laki sahaja. Hadis daripada Abi Ja'far radhiyallahu an, dia kata wazanat Fatimah bintu Rasulullah sallam syara Hasanin wa Husainin wa Zainab wa Ummu Kalsum wa tasaddaqat bi zinati zalika fiddah. Jadi jelas. Adalah Siti Fatimah, dia menimbang rambut yang dicukur kepala Hasan dan Husain dan kepala Zainab dan kepala Ummu Kalsum. Zainab laki ke puan? Perempuan. Ha? Jadi anak yang perempuan pun cukup kepala botak juga dan timbang rambut. Ha? Dan timbang rambut itu dengan harga emas dan harga perak. Kalau kita ada duit, harga emas. Tak ada duit, harga perak. Ha? Faham tak? Rambut budak tu kita cukup. Ha? Kita sipang lah. Kita pun buatan timbang. Buatan lacing. Nah. Tapi lacing ni hak kedai mah tu nimbang tau. Jangan lacing hak kedai guci. Dak naik kelok tu. Nah, tengok juga, tengok juga. Dak naik hak kedai guci tu. Eh, kedai guci apa benda ni hak kedai mah. Kedai mah ni ni dia digital. Nah, kita nak timbang barang dia mudah walaupun walaupun ringan naik. Nah, 0.5 gram. Nah, 3 gram, 4 gram. Nah, kalau nimbang kedai guci bayar. Hak ni naik lalu nombor. Tok rambut, dia pun tulis situ. Tak, katakan. 2 gram rambut. Rambut. Bukan rambut mok, ya. 3 kilo. Rambut muda. Nak, 2 gram. 2 gram, lenggok oleh kata. 1 gram berapa? Dia pun tulis. RM50. 2 gram, kalau mah. 100 ya, sekoh. Faham tak ya? Dok-dok ni, pasal minyak mahal. Minyak mahal ambil harga perak bawah sikit. Dia betul, harga perak berapa dia ni? RM15 satu gram. Rambut tadi berapa? 2 gram. 30 ya. Engang je timbang. Jangan timbang dengan pisau cukur sekali kubur itu. Tak tu berat lah. Rambut sahaja. Nah. Lepas tu timbang dah tapi tak ada duit lagi nak raya. Sipang tu. Ada masalah. Tak? Hak ni yang disuruh dah buat. Yang tak suruh buat. Oh, kena ubuhnya pula. Kena... Guting tu kena bulan nyaw. Ha? Nyaw pula kena nyaw muda. Tak boleh potong terus, kena buat gigi di atas. Tudung jangan buang, ada tudung pula kena takar-takar. Bengong tu. Kalau orang suruh buat, tak buat. Kalau teling tu, buat mari ikut sangat. Dah lah perut dia duduk dalam perut tu, lengang perut tau. Pelepoh nyaw tu terbang kat atas pusat. Mana? Lepas tu tubik nyaw lah pula. Tu budak kat Allah. Kenal nak naik nyaw. Tak apa tadi. Ha, tak alik kemah. Manjak. Jadi sedekah. Sedekah. Sedekah. Ha, katakan dah 50 orang sedekah. Tak mesti 50 orang. Seorang yang biar rumah. Yang abah dekat rumah. Ataupun anak beranak. Tak pun 50 orang. Jadi kita sedekah. Kalau nak haji kabur ni sedekah ni. Jadi sekabur lah. Nak ambil lah. Belanja apa semua. Dia wajib kabar ni sedekah aib orang. Tak? Selepas daripada sembelih kambing disedekahkan seberat timbangan rambut ini emas atau perak. Tengoklah kalau kita zok dengan emas, kalau perak. 5 minit lagi. Dan hukum akikah seperti hukum korban udhiyah pada segala rupanya itu pada jenis binatang itu dia samalah. Dan umurnya umur binatang. Umur budak tak apa, dia afdal masa budak. Dah orang tua dah, dialah kena nyakau sendiri. Dan terpelihara daripada kekurangan. Jangan cacat. Cacat yang mengurangkan daging. Dan yang afdal padanya. Dan yang afdal gitu juga. Yang afdal. Afdal lah ke mana? Afdal macam katakan lembu. Itu dikabarkan afdal lembu warna putih. Lebih afdal daripada lembu warna kuning. Kuning afdal daripada warna merah. Tak? Merah afdal daripada warna tampung. Warna tampung afdal daripada warna hitam letung gitu. Nah, hitam saja kilat afdal daripada warna biru. Dan pada memakannya, makan pun gitu juga. Nah, kalau kita makan sedikit, makan sedikit tak daging akikah. Jangan makan banyak, nak bagi korang belanja makan. Nah. Dan bersedekah dan hadiah gitu jugalah. dan qadar yang dimakan dan tidak boleh dijual, tetapi pada hakikat sunat dimasak dengan sesuatu yang manis mengambil sepenuh keelokan perangai kanak-kanak itu. Dia bezanya daging korban wajib sedekah dalam bahagian mentah. Mesti mentah sebahagian ni. Tapi hak ni sunat saja kita masak. Sunat masak lah. Dan bila nak masak sunat manis, bukan manis leting. Sunat manis sedikit. Ambil tafa'ul dia panggil, ambil sempena perangai ni jadi manis, mulut manis. Nah. Tetapi tidak mengapa jika dimasak dengan suatu yang masam. Tak apa nak buat sedikit. Bukan nak buat makanan tu masam. Nak buat benda yang masam. Tak apa. Seperti asam glugur dia buat asam Jawa nak suruh sedap. Tak apa. Atau lainnya. Nah. Jadi tujuannya ambil sempena daripada perangai kanak-kanak. Tak. Nak ubah tu. Mana yang budak ni jadi mulut manis dengan awal itu pasal buat manis. Dia bagi ambil sempena. Tak. Tak. Kata buat apa budak ni? Berakhir sungguh main motor. Oh itu masa buat lagi ingat kau dia buah jenis motor. Tak. Dan menghantarkan daging yang dimasak itu kepada orang fakir atau ni. Kita masak sedap-sedap atau masak tu kau ada nak buat kari, nak buat gula, nak buat singgang kau dah. Tapi sunat masak. Ni sunnah, neh. Patu dia tu. Rumah orang fakir dan miskin dulu, neh. Adalah lebih baik daripada menjemput mereka ke rumah. Mana afdal dengan panggil buat makan rumah ramai-ramai? Afdal dia tu, sesuai rumah. Afdal tu. Pasal apa afdal tu daripada panggil? Jadi kalau panggil sunat, panggil buat rumah. Tak ada masalah. Cuma nak mana lebih? Lebih atau. Pasal bila kita atur, semua yang kita nak atur dapat berlaku. Dia tak ada rumah, dia sakup pintu. Nah, tak ada rumah, tak ada pintu nak sakup. Pasal pintu tak siap lagi. Beri orang jiran, tolong beri balik karat. Nah. Tapi kalau panggil rumah, apa tak dia mari? Nah, ni tayar panci, ni bini nak beranak, ni tak ada motosikal, ni mampu minyak tengah jalan. Ni tak boleh kerja, tak habis kerja lagi. Tak ada macam ni. Tak, majlis paisa kan baik berbelah. Tak dah. Jadi kalau atau, semua dah. Nah? Tapi sunat atau dalam supik, tidak baloh. Atau makuk, makuk-makuk senyap. Dan tidak mengapa kalau kita jemput orang datang ke rumah, boleh. Macam kau buat ramai ni, boleh panggil. Dan yang elok, jangan dipatahkan tulang-tulang kambing itu. Seberapa yang boleh. Ini afdal. Kalau boleh lah. Jadi orang yang jenis tukang katang ni, jangan katang atas tulang, buang kat sendi sahaja. Nampak? Tak kerak atas tulang, buang atas sendi. Faham tu, buang kat sendi. Deh? Atas keting, jangan bahan atas keting, buang kat sendi lutut. Cabut kita tak apa, jangan bahan atas tulang, kong, gitu. Deh? Tulang dada ni jangan kerak. Biar panjang gitu, kambing. Tak? Kerana mengambil sempena dengan keselamatan anggota kanak-kanak itu, niat supaya budak-budak ini selamat daripada kecacatan. Deh? Tetapi jika dipatahkan tidak mengapa, kerana tidak ada tegahan maksudnya itu bukan larang, ambil sempena sahaja. Dah. Adapun tembuni, yang ditanya tembuni guna pula. Nah, kerana ramai juga ada balabak tembuni ni. Suatu yang tidak dihormati syarak lebihan. Dipanggil fadlah, barang lebihan dalam perut. Bukan budak, bukan anggota budak. Nah. Boleh dibuang begitu dan yang elok ditanam. Batu ulama kata, nak tahu bodoh pun boleh. Buang tahu dalam atas sapah lah. Jangan tahu dalam atas pelik. Anak punya tempoh temuni ku atas tekak pak. Berbawa bahan atas kereta dia kekir. Menengung. Tak boleh awak gitu. Kena orang marah dorang. Dah. Maknanya sunat tanam. Kerana barang ni jadi busuk macam perut ikan pun semua. Tak. Memang tak ada harga. Boleh lepak. Tapi kalau kebersihan jadi haram dah pula. Dah dekat dengan orang ramai. Umur kita tak apa. Seorang duduklah bukit. Tak. Bila ramai, kena balik kepada hak-hak jiran. Maka sunat kena tanam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Makro. Tapi kalau boleh potong steak lah benda-benda bahan agama di kedai orang Islam. Daripada awal tu betul tu. Biar comel daripada awal. Dan kedai Islam pun banyak gak dah reti. Ha, pasal setiap kitab apa semua ni lah kalau tak siapa. Tuk gitu. Ha, nak buka kedai pasal setiap tak belajar hukum syarak. Jadi dosa. Ha, dosa. Hukum haikum, hukum fakum, kitab hadis, kitab apa. Kalau salah pasal setiap gayak pun ni tuk lah tak siapa. Nak? Ini suruh budak-budak di tahuk kan? Itu haram. Nah, ha, haram. Tuan kedai tidak ajar pula dengan budak pekerja. Siapa suruh dia buka kedai pasal setiap kedai cetak? Dia tak belajar hukum syarak yang berkait dengan ayat-ayat suci apa semua. Nah, ha, ini masalah. Adakah wajib syarat untuk qada sembahyang puasa yang tinggalkan semasa muda dulu? Ha, ni orang tua ni. Saya kata masa muda. Ha, tapi dia tidak ingat sama ada dia jahil atau sengaja meringankan ibadat tersebut. Wajib qada atau hanya bertaubat saja? Dia, kalau kita ingat kita ada tinggal sembahyang, sama ada tinggal kerana apa juga pun, melainkan kerana uzur syar'i, wajib qada dengan segera. Kalau uzur syar'i, maka sunat qada dengan segera. Dah. Ha. Jadi, tinggal masa dulu. Dia yakin memang tinggal. Bila yakin memang tinggal, wajib qada. Sama ada sengaja atau malah atau main atau gitu atau gini atau jahil atau bahan lara. Tak kira lah. Wajib kena qada. Nah, qada tu pada bilangan yang dianggap lebih pada hak qada. Ini adalah wajib pada sisi keempat-empat mazhab. Dia ittifaq. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semua mengatakan barang siapa yang tinggal sembahyang fardu sengaja atau tidak, wajib kena qada. Tidak memadai dengan taubat saja. Dan jadi taubat saja. Ha, ini hak Allah kena pulang balik. Macam orang yang mencuri, taubat saja tak sah. Melainkan barang curi, kena pulang balik. Bila barang tu ada lagi. Kalau tak ada dah, beli barang yang macam tu juga, baru sah taubat. Ha, kalau tak ada barang macam tu, ha, harga barang itu. Ha, taubat saja tak sah. Taubat dalam ni, dulu curi sangat. Dah taubat gitu eh. Dah tak pulang balik rumah-rumah al-cucu, tak pulang. Tak sah taubat. Kalau tak terima. Ha, yang baik. Kalau bergantung dengan Allah Ta'ala, baik. Bergantung dengan makhluk dia lain. Jadi, hukumnya, tak sah hanya bertaubat saja, wajib diqada dengan muafakat keempat-empat mazhab ulama. Habis. Apa pekerjaan sebagai, apakah pekerjaan sebagai peguam sibir sah di sisi syarak? Ini kerana undang-undang tersebut adalah ciptaan manusia dari barat dan bukannya ciptaan Allah Ta'ala. Atau bolehkah undang-undang sibir di negara ini diistilahkan sebagai hukum takzir? Apakah hukumnya bila kita melihat karikatur katung lah yang menghina Nabi Muhammad SAW yang baru-baru ini telah disiarkan di berita dunia terbitan RTM? Ini payah kot ni. Dia gini, bila undang-undang sibil ni dia kaedah-kaedah jatuh hukum, kaedah-kaedah perpijaraan, dia tak ikut hukum syarak. Bila apa jua amalan yang tidak mengikut hukum syarak, maka tidak diterima. Bila tidak terima, tak sah. Nampak? Ha. Man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mencipta sesuatu perkara yang bukan asal daripada hak kami lagu tu, maka perkara itu, pekerjaan itu ditolak. Bila ditolak, asal. Tak? Ha. Macam dalam Islam, kaedah saksi je lagu lain. Tak? Ha. Kena orang yang adil. Ha. Dalam kes ini, zina lain saksi dia. Dalam kes mencuri lain. Tapi dalam mahkamah sibil, dia lain saksi siapa-siapa boleh. Hak kain belah apa kakha jadi saksi. Faham? Ada semayang boleh jadi saksi. Tiga lain atas dahi, ayah pin boleh jadi saksi. Nah, ha, jadi tidak boleh dikatakan takzir. Takzir adalah hukum syarak. Hukum syarak, maka kaedah pelaksanaan hukum. Hukum syarak, maka kaedah pelaksanaan hukum pun menepati hukum-hukum syarak. Daripada perjalanan saksi barang kes, ikut hukum syarak dah. Daripada hak ni dah ikut dah, maka nak jadi takzir lagu mana? Nampak? Ha, takzir, mesti dia ikut hukum syarak. Kalau dia takzir lebih kurang, takzir pada lurah. Tak pakai hukum syarak, saksi dan sebagainya. Tak? Ha, tidak takzir pada sisi syarak. Bukan. Lepas tu kita melihat karikatur. Nah, ha, lukis sahabat lukis, lukis Nabi. Dalam ini banyak lukis. Nah, ha. Dan yang sebenarnya bukan. Bukan kan, bukan mana lukis Nabi kita saja dihina. Nabi dia dihina tak? Ha, jenis gila. Ha, ha, orang putih gila. Kalau kita pergi ke laman-laman web, mana bukan dia lukis gambar maknanya orang Islam je. Tak, huduh-huduh. Pada diri dia lukis tak? Ha, ni buat-buat gila lah sebenarnya. Nah, ni lukis. Bukulunya batin kali, padri lah apa yang lainnya buat macam gerak gila. Nah, ni buat. Ni jenis yang tak ada otak ni. Bukan pegang agama betul ni. Orang karut lah ni. Nah, ha. Jadi Kita tengok ada dua. Ada kalanya kita tak payah tengok. Eh? Ada kalanya boleh tengok. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Tengok kita segiat pekerjaan itu kait dengan tujuan. Eh? Tujuan nak tengok atek, nak suka atek, haram tengok. Orang lukis katun lagu ni. Tujuan supaya kita nak tahu, sebagai jadi bahan bukti, supaya dapat kita ni apa benda ni dah timbul perasaan kasih pada Rasulullah, benci kepada orang kafir, tak apa. Boleh lah tengok. Nampak? Bab tak ada gilokih-lokih lama-lama dulu. Jadi ini ijtihad ulama. Nah, tengok tujuan kita tengok. Neh. Dan kalau tak ada tujuan apa-apa, tak payah tengok. Dengar saja sudah. Tak, dengar saja sudah. Banyak lukisan-lukisan. Neh. Dalam laman-laman web banyak lagi lah. Ratusan lukisan-lukisan. Ni nganjing pun semua dia buat gambar tu imam ke apa. Neh. Bukan kata Nabi saja gambar tu imam. Macam syarikat Coca-Cola tu dibuat gambar tu imam. Tok imam tengah sembahyang. Tok imam tu pakai baju Coca-Cola. Atas gebang ni pilih Coca-Cola. Nah, mana dia ni nak iklan sebagai iklan minuman Coca-Cola. Nah, makmum pun Coca-Cola abi. Tunggu belakang tengah sujud. Abi atas punggung tulis Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Tu nganjing kau orang Islam kau. Nah, iklan ni disiarkan di Israel. Sebab tu kan orang Islam haram minum Coca-Cola. Itu syarikat yang terang-terang hina Islam dan terang-terang bayar kepada keuntungan Coca-Cola untuk bunuh orang Palestin. Tapi orang Islam ni jenis lembu, kata haram Coca-Cola, beli juga, jual juga di kedai-kedai orang Islam, kedai-kedai makanan, kedai uci. Dia tengok ada juga lagu boli, ambil juga Coca-Cola. Padahal Coca-Cola atas botol tu 20 sen sedekah hadiah kepada tentera Israel untuk beli peluru tembak umat Palestin. Dia jual kau. Lima waktu semayang belakang tu imam. Jual kau Coca-Cola. Ni. Yang masalahnya yang lebih parah bukan dengan sebab perbuatan orang kafir, perbuatan orang Islam itu sendiri. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.